Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Aqidatul Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Al-Faqih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan memasuki fasal yang kedua, yaitu tentang sihir, wal kahanah wal irafah, tentang sihir dan perdukunan. Sihir dan perdukunan. Qala kullu hadhil umur a'malun syaitaniyah أعمال شيطانية محرمة تخل بالعقيدة أو تناقضها لأنها لا تحصل إلا بأمور شركية. Semua ini barakallahu fikum, baik itu sihir ataupun perdukunan, merupakan perbuatan-perbuatan syaitan, amalan-amalan syaitan muharramah, yang jelas keharamannya barakallahu fikum, yang bisa mengurangi akidah seseorang atau bahkan bisa membatalkan akidah seseorang lenyap secara menyeluruh waliyatu billah, hanya gara-gara sihir dan kahanah ini. Hanya gara-gara sihir dan perdukunan, iman atau akidah seseorang akan lenyap atau berkurang dengan pengurangan yang sangat drastis. Waliyadzubillah. Kenapa bisa demikian? Akidah seseorang akan lenyap. Li'annaha la tahsulu bi illa bi umurin syirkiyah. Karena perbuatan-perbuatan syaitan ini, perbuatan-perbuatan setan ini, barakallahu fikum, tidak akan bisa dikerjakan atau dilaksanakan kecuali dengan perkara-perkara syirik. Barakallahu fikum. Inilah sebabnya sehingga hal ini bisa mengurangi akidah seseorang dan bahkan bisa melenyapkannya. Qala fasihru ibaratun amma khafiya wa latufa sababuhu. Sihir adalah sebuah nama atau ungkapan terhadap sesuatu yang khafiya, yang tipis, wala tufa, yang lembut sebabnya, yang halus sebabnya. Barakallahu fikum. Ini sihir. Karena memang tidak terlihat sebabnya, tahu-tahu tiba-tiba seseorang sakit. Nah, dan ketika dibawa ke dokter pun bingung. Nah, tidak tahu dan tidak bisa mendiagnosisnya. Inilah sihir. Barakallahu fikum. Summiya sihron li'annaha yahsulu bi umurin khafiyah. Perbuatan sihir ini dinamakan dengan sihir dikarenakan terjadi dengan hal-hal yang halus. Sebab-sebabnya itu halus, tidak jelas. La tudraku bil absar, dan tidak akan bisa dilihat oleh kasat mata kita. Tidak bisa dilihat oleh mata kita. Barakallahu fikum. Sehingga waktu sahur itu dinamakan dengan sahur karena terjadi pada malam hari, masih terhitung malam, yang mana masih gelap dan tidak terlihat kalau seandainya tidak menggunakan penerangan. Sehingga sahur atau waktu sahur tersebut dinamakan dengan sahur ya, karena sebabnya demikian. Barakallahu fikum. wa huwa azaim wa ruqa wala wa kalamun yatakallamu bihi wa atwiyatun wa tadkhinatun walahu haqiqah. Sihir itu bisa berupa azaim, jimat-jimat, waruqa, jampian-jampian, bacaan-bacaan, jampi-jampian, wa kalamun yatakallamu bihi, atau ucapan-ucapan yang dia ucapkan ketika melakukan barakallahu fikum perbuatan sihir tersebut. Wa adwiyatun wa tadkhinatun, dan juga bisa melalui obat-obat, obat-obatan, wa tadkhinatun, dan juga dengan melakukan barakallahu fikum dupa, menggunakan dupa atau kemenyan. Yang penting ya, dengan menggunakan benda yang berasap. Ini makna tadkhinat, dukhon. Nah, rokok itu disebut dengan dukhon karena ada asapnya. Mamnu'ut tadkhin, kalau bahasa Arabnya barakallahu fikum, mamnu'ut tadkhin, dilarang merokok. Nah, walahu haqiqah, dan sihir ini memiliki hakikat. Sihir ini memiliki hakikat, bukan sesuatu yang majaz. Bukan sesuatu yang majaz sifatnya. Majaz itu yang barakallahu fikum hanya sebatas ungkapan halo, atau hanya halusinasi manusia saja. Barakallahu fikum, bukan majaz. Dan sihir itu ada hakikatnya dan memiliki asar pengaruh pada beberapa orang tertentu. Ini sihir. Karena sebagian orang, terkhusus dari kalangan jil, mengingkari sihir itu tidak ada. Itu hanya khayalan manusia saja, atau buatan-buatan manusia saja, penipuan-penipuan dan sebagainya. Barakallahu fikum. Fasihru ikhwani fiddin, jelas ada. Dan bahkan Al-Quran menceritakan, menceritakan tentang hakikat dari sihir tersebut. Mulai dari zaman Nabi Musa alaihissalam, para tukang sihir. Nah, qalu ya Musa imma antulkiya wa imma annakuna awwala man alqa qala bal alqu fa idza hibaluhum wa isyum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Para tukang sihir Firaun melemparkan buhul-buhul mereka sehingga menjadi sesuatu yang bergerak. Mereka melemparkan tongkat-tongkat mereka sehingga menjadi sesuatu yang bergerak. Barakallahu fikum. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana di dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, mewahyukan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Fa'idha hiya hayyatun tas'a, sehingga berubahlah tongkat Nabi Musa alaihissalam itu menjadi ular yang besar, ular yang bergerak. Barakallahu fikum. Berarti Nabi Musa alaihissalam juga tukang sihir? La, itu adalah mukjizat, bukan sihir. Bukan sihir. Sihir adalah amalan syaitan, dan tidak mungkin hal tersebut dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi sihir itu ada hakikatnya, dan terbukti Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terkena sihir. Pernah terkena sihir oleh salah seorang dari Yahud, orang-orang Yahud yang bernama Labib ibn al-A'som. Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan hal lain pada dirinya sebagai efek dari sihir yang dilemparkan kepada beliau alaihi salam sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Dan sampai turunnya dua ayat atau dua surat di dalam Al-Quran, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Dan ketika dibacakan satu ayat, maka terlepaslah satu buhul dari sihir tersebut. Menunjukkan bahwa sihir itu ada hakikatnya. Akan tetapi, apabila sihir itu mampu memberikan efek dan pengaruh, itu bukan lantaran sihirnya. Itu hanyalah sebuah takdir, sebuah qadar yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan sihir ini sebagai penyebabnya. Hanya ketepaan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi efek dan pengaruh dari sihir tersebut. Barakallahu fikum. Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biiznillah. Dan tidaklah mereka dengan sihir mereka tersebut memberikan mudarat kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini iman kita. Barakallahu fikum tentang hakikat sihir. Ini akidah kita tentang hakikat sihir. Jangan seperti orang-orang akhlaniyun dari kalangan JIL, jaringan Islam liberal, yang mengingkari hakikat sihir itu hanya sebuah kedustaan atau bayangan-bayangan halusinasi dan sebagainya. Barakallahu fikum. Dan dia menafikan atau mentakwil ayat-ayat yang menyebutkan tentang hakikat dari sihir tersebut. Dan terbukti Nabi Muhammad SAW pernah terkena sihir. Nah, akan tetapi asar atau pengaruh dari sihir itu tidak akan menimpa kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu tidak ada seharusnya bagi seorang muslim kekhawatiran dari sihir, tidak ada seharusnya bagi seorang muslim takut kena sihir, takut kena santet atau ancaman-ancaman yang lainnya. Karena kalau seandainya kita beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan, akan memberikan jalan keluar, akan memberikan kemuliaan kepada hamba-hambanya yang beriman. Wa minhu ma yu'athiru fil qulub wal abdan. Dan di antara sihir tersebut ada yang bisa memberikan pengaruh pada hati manusia atau pada badan. Tiba-tiba hatinya menjadi lain. Barakallahu fikum, yang dulunya dia adalah seorang yang periang, tiba-tiba menjadi pendiam. Yang dahulunya dia adalah seorang yang penyabar, tiba-tiba dia menjadi seorang yang egois, yang suka marah-marah. Wal abdan, dan juga bisa memberikan pengaruh kepada badan manusia dengan izin Allah tentunya. Fayumrid wa yaktulu wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjih. Sehingga pengaruhnya kadang bisa menjadikan seseorang sakit. Wa yaktul, dan juga bahkan bisa membunuh korbannya akibat dari sihir tersebut. Wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjih. Wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjih. Dan bahkan sihir itu bisa memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Di antara pengaruh dari sihir tersebut. Wa ta'thiruhu bi'idnillah al-qawni al-qadari. Dan pengaruh atau efek dari sihir tersebut dengan izin Allah, yang semua itu adalah takdir yang sudah Allah tetapkan. Al-qawni al-qadari, yaitu ketetapan yang sudah Allah tetapkan sesuai dengan kehendaknya. Jadi kalau seandainya ada seseorang terkena sihir, itu hanyalah ketepatan, ketepaan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sihir ini hanya sebagai sebab, dan semua itu hanyalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa amalun syaitani, dan sihir ini merupakan perbuatan syaitan. Wa kathirun minhu la yatawassalu bihi illa bisyirki wa tabi ila al-arwahil khabith bima tuhib. Dan kebanyakan dari sihir tersebut tidak akan bisa terlaksana kecuali pelakunya, barakallahu fikum, berhubungan dengan hal-hal yang berbau kesyirikan dan bertakarrub kepada ruh-ruh yang khabith, maksudnya kepada syaitan, melakukan takarrub kepada syaitan, kepada iblis. Sihir itu tidak akan terlaksana kebanyakannya, dan pelakunya tidak akan bisa melakukan perbuatan sihir, tukang sihir tersebut, tidak bisa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut kecuali kebanyakannya dia melalui perantara atau meminta bantuan atau dengan melakukan hal-hal yang berbau kesyirikan atau dengan melakukan pendekatan-pendekatan kepada jin-jin yang jahat, kepada syaitan-syaitan yang jahat yang kafir. Wa tawassulu ila istikhdamiha bil isyraki biha. Barakallahu fikum. Dan barakallahu fikum, perbuatan sihir itu terlaksana dan terjadi dengan dia pelakunya melakukan hubungan-hubungan dengan meminta bantuan barakallahu fikum kepada syaitan, yang mana dia melakukan kesyirikan dengan perbuatan tersebut. Wal'iyadzu billah. Walihadza qaranahu syari'u bisyirki haitsu yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ijtanibu as-sab'al mubiqat. Qalu wa ma hiya? Qala al-isyraku billah was-sihr. Sehingga oleh karena ini syariat ini menggandengkan perbuatan sihir ini dengan kesyirikan. Menggandengkan perbuatan sihir ini dengan kesyirikan. Haitsu yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam istanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang bisa menghancurkan. Al-mubiqat maknanya adalah muhlikat. Sesuatu yang bisa membinasakan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya wa ma hiya? Apa itu wahai Rasul? Qala al-isyraku billah was-sihr. Yang pertama adalah al-isyrak, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, was-sihr, dan melakukan perbuatan sihir. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, perbuatan sihir dengan perbuatan syirik. Karena mayoritas dari perbuatan sihir itu sangat erat kaitannya dengan kesyirikan. Pelaku-pelakunya mesti dan banyaknya untuk terlaksananya perbuatan sihir tersebut banyak melakukan kesyirikan-kesyirikan. Baik itu dari dukunnya, penyihirnya, atau dari klien-kliennya yang minta untuk memberikan pengaruh sihirnya kepada hal-hal, kepada orang-orang tertentu atau hal-hal tertentu dengan syarat-syarat yang bisa membatalkan keimanan seseorang. Wal'iyadzu billah. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalimat Nabi dengan mengatakan istanibu as-sab'a al-mubiqat, jauhilah. Kalimat ini lebih tegas dan lebih luas maknanya dari sekedar lafaz utruku, tinggalkan. Nah, utruku maknanya tinggalkan. Kalau istanibu, jauhi. Barakallahu fikum. Jadi makna pada kalimat istanibu itu lebih luas. Barakallahu fikum. Lebih luas. Di samping engkau meninggalkannya, engkau juga harus menjauhinya. Menjauhinya dan menjauhi orang-orang yang selalu berhubungan dengan perbuatan sihir ini, sehingga barakallahu fikum dia tidak terpengaruh, karena teman itu bisa memberikan pengaruh. Barakallahu fikum. Seseorang yang biasa berteman dengan seseorang yang soleh, maka kesolehan dan kebaikan teman tersebut akan memberikan pengaruh kepada dia. Nah, dan bahkan di akhir hayat pun bisa, seperti yang pernah disampaikan di dalam khutbah kemarin, barakallahu fikum, kisah Abu Zur'a Ar-Razi. Teman yang datang berkunjung memberikan arahan-arahan yang baik, bahkan di saat akhirnya memberikan barakallahu fikum arahan dan supaya Abu Zur'ah mendapatkan husnul khatimah. Coba bandingkan dengan apa yang terjadi pada diri Abu Thalib barakallahu fikum, ketika beliau menjel Nabi datang menjenguknya dan mendakwahinya dengan mengatakan ya am kull la ilaha illallah kalimatan uhajju biha laka indallah. Ya am, wahai paman, katakanlah la ilaha illallah sebuah kalimat yang saya akan beramen nanti di hadapan Allah untukmu. Barakallahu fikum. Saya akan membelamu nanti di hadapan Allah. Akan tetapi teman yang jelek yang hadir ketika itu diantaranya Abu Jahal barakallahu fikum dan dua orang lainnya yang ketika itu mereka masih musyrik, mereka mengatakan atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau tidak suka, benci kepada agama nenek moyangmu Abdul Muttalib. Sampai pada akhirnya barakallahu fikum dia meninggal di atas agama Abdul Muttalib, di atas agama kesyirikan. Nah, bayangkan teman yang baik sangat berbeda jauh dengan teman yang jelek, teman yang jahat. Teman yang baik akan memberikan pengaruh yang baik pula, dan sebaliknya teman yang jahat, teman yang jelek barakallahu fikum akan berikan pengaruh yang jelek pula terhadap pelakunya. Dan betapa banyak kejadian-kejadian yang memilukan karena pengaruh teman ini barakallahu fikum. Pernah disebutkan di dalam biografi dari seorang alim al-muhaddis Abdul Razak bin Hammam As-San'ani barakallahu fikum, Abdul Razak bin Hammam As-San'ani dikatakan bahwa beliau ini adalah imam muhaddis yang paling banyak didatangi oleh para muhaddisin untuk mengambil hadis darinya. Paling banyak didatangi beliau ini dari kalangan muhaddisin, yang paling banyak orang menimba ilmu mencari hadis, yaitu Imam Abdul Razak As-San'ani barakallahu fikum. Tapi sangat disayangkan dia terpengaruh dengan pemahaman at-tasyayyu, pemahaman di antara pemahaman Syiah barakallahu fikum, di antaranya lebih mengutamakan Ali daripada Utsman bin Affan dan yang lainnya barakallahu fikum. Kenapa sebabnya? Karena dia terpengaruh oleh seorang teman, terpengaruh oleh seorang teman yang mana temannya ini memiliki adab yang sangat bagus. Lisannya, kata-kata yang keluar dari lisannya sangat indah sehingga dia terpengaruh. Padahal beliau ini adalah seorang imam, gurunya para muhaddisin barakallahu fikum. Imam Ahmad pernah berkeinginan untuk datang. Imam Ahmad pernah bertemu beliau di kota Makkah, dan pada dasarnya Imam Ahmad ingin ke negerinya. Dan ketika beliau bertemu di kota Makkah, beliau meminta hadits dari Al-Imam Abdul Razak, dan tidak puas Al-Imam Ahmad, beliau berangkat ke Son'a, ke Yaman, setelah selesainya musim haji, untuk bertemu lagi secara langsung dan di negerinya Al-Imam Abdul Razak bin Hammam As-Son'ani rahimahumullah. Pengaruh teman, sehingga benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi, seseorang itu dinilai, agamanya itu dilihat dari temannya. Nah, dan betapa banyak para imam menanyakan tentang seseorang ketika ada seorang murid bertanya kepada gurunya, wahai syekh, bagaimana fulan dengan fulan, apakah dia seorang sunni ahlu sunnah? Gurunya tadi menjawab, fima yanzil ila in yanzil, dilihat di mana dia berkunjung barakallahu fikum. Kalau dilihat dia berkunjung kepada seorang mubtadi, utrukuhu, tinggalkan dia. Begitulah sikap ahlus sunnah wal jamaah dan para imah di dalam memelihara manhaj, dan di dalam barakallahu fikum menjaga manhaj-manhaj dari murid-murid mereka. Namun sangat disayangkan pada zaman sekarang ini orang-orang yang berbaju dengan baju salafi, yang mengatakan diri mereka ahlus sunnah wal jamaah, tidak bisa, dan bahkan dari kalangan da'i mereka bergampang-gampangan di dalam bermuamalah, sehingga terkesankan antara dia barakallahu fikum dengan seorang mubtadi itu sama dan tidak ada perbedaan. Dan ini tentunya menjadi fitnah di tengah-tengah kaum muslimin wal'iyadzu billah barakallahu fikum. Fahuwa dakhilun fi syirki min nahiyataini, dan perbuatan sihir ini masuk di dalam perbuatan sihir ini masuk di dalam perbuatan syirik dari dua sisi. Yang pertama an-nahiyatul ula ma fihi min istikhdamis syayatin wa ta'alluq bihim wa taqarrub ilaihim bima yuhibbuna. Barakallahu fikum. Yaitu perbuatan sihir yang mana padanya terdapat permintaan tolong kepada para syaitan, perbuatan-perbuatan sihir dengan bantuan-bantuan syaitan, wa ta'alluq bihim dan bergantungan kepada mereka, wa taqarrub ilaihim bima yuhibbuna dan melakukan pendekatan kepada syaitan-syaitan tersebut dengan hal-hal yang disenangi oleh syaitan tersebut. Kalau syaitannya minta ini dan itu, dia kabulkan dan dia laksanakan demi tercapainya tujuan dia dan demi sampainya dia kepada derajat sihir yang dia inginkan. Barakallahu fikum. Liyakumu bi khidmatis sahir. Liyakumu bi khidmatis sahir. Supaya, barakallahu fikum, syaitan-syaitan tersebut membantu mereka, membantu supaya syaitan-syaitan tersebut membantu tukang sihir tadi, membantu tukang sihir tadi. Dan bahkan betapa banyak kejadian-kejadian si tukang sihir ini berani dan mau membunuh nyawa manusia hanya demi tercapainya sebuah tingkatan di dalam sihir mereka. Barakallahu fikum. Fasihru min ta'limi syayatin. Seperti berita yang dulu pernah kita dengar, dukun AS. Naam, barakallahu fikum, sampai membunuh sekian jiwa. Tujuannya apa? Supaya tercapainya tingkatan dia di dalam perdukunan, tingkatan dia di dalam kesihiran. Wal'iyadzubillah. Fasihru min ta'limi syayatin. Dan sihir, barakallahu fikum, termasuk dari ajaran syaitan. Sihir ini adalah ajaran syaitan, bukan ajaran Nabi Sulaiman. Sihir ini ajaran syaitan, bukan ajaran Nabi Sulaiman, seperti yang dikatakan oleh sebagian ahlul kitab bahwa Sulaimanlah yang mengajarkan sihir. La. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna kafaru walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihir. Sulaiman itu tidak kafir. Barakallahu fikum. Sulaiman itu tidak kafir dan dia tidak menggunakan sihir. Mukjizat-mukjizat, keajaiban-keajaiban yang ada pada diri Nabi Sulaiman dengan tunduknya, barakallahu fikum, bangsa jin kepada beliau, syaitan, baik yang kafir ataupun muslim, jin yang kafir ataupun muslim tunduk kepada beliau. Barakallahu fikum, dan tidak berani membantah dan membangkang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan bisanya beliau memerintahkan angin, dan bisanya beliau berbicara dan memahami percakapan dari semut sebagaimana yang disebutkan di dalam surat An-Naml. Itu bukan sihir, akan tetapi itu adalah mukjizat yang Allah berikan kepada beliau. Sehingga tuduhan-tuduhan kepada beliau didustakan di dalam Al-Quran. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihir. Akan tetapi syaitanlah yang kafir, yang mana dia mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi sihir ini, ikhwani fiddin, barakallahu fikum, merupakan ajaran dari syaitan, bukan ajaran dari Nabi. Bukan sebuah keahlian yang, barakallahu fikum, yang harus dikagumi. Lah, sampai-sampai sebagian orang menganggap bahwa, atau bahkan banyak pada zaman sekarang ini menganggap bahwa sihir itu sebagai sebuah seni, salah satu dari cabang disiplin ilmu, sehingga ditayangkan di media-media dan diadakanlah acara-acara yang dihadiri oleh banyak manusia, tepuk tangan, pujian-pujian mengalir pada acara tersebut. Ketika seseorang menampakkan kepiawaian dia di dalam hal-hal yang di luar nalar manusia, wal'iyadzubillah, padahal itu adalah ajaran syaitan. kekaguman. Kekaguman yang seperti ini merupakan sesuatu dosa yang besar. Kecintaan kepada sebuah kemaksiatan dan bahkan kecintaan kepada perbuatan syirik. Padahal Nabi SAW mengatakan ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah tujuh perkara yang menghancurkan, dan diantaranya adalah perbuatan sihir. Athaniya ma fihi min da'wa ilmil ghaib, hal-hal yang padanya terdapat pengakuan tentang pengetahuan al-ghaib, tentang pengetahuan ilmu ghaib. Barakallahu fikum. Jadi sihir itu nah masuk dalam kategori syirik karena dua sebab. Yang pertama, istihdamu syayatin, mereka meminta bantuan kepada syaitan, dan syaitan pun membantu mereka tentunya dengan syarat-syarat. Di antara syarat-syaratnya adalah at-taqarrub ilaihim, melakukan pendekatan dan bahkan ibadah kepada syaitan-syaitan tersebut. Kemudian yang kedua, banyak di dalam kesyirikan tersebut mereka mengakui tentang pengetahuan al-ghaib, mengaku mengetahui perkara al-ghaib. Dan ini sudah jelas sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada kajian sebelumnya, bahwa tidak ada yang mengerti perkara ghaib kecuali Allah. Dan ketika ada seseorang yang memproklamirkan bahwa dirinya mengetahui sebagian dari perkara ghaib, bukan semuanya, sebagian dari perkara ghaib, maka sungguh dia telah mensejajarkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya hal ini termasuk perbuatan syirik waliyadzu billah. Wa da'wa musyarakatullahu fi dzalik, dan dia mengakui bahwa dia bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam pengetahuan al-ghaib tadi. Jadi bukan Allah saja yang tahu perkara ghaib, dia juga tahu. Wa hadza kufrun wa dhalalun, sehingga hal ini jelas merupakan sebuah kekafiran dan kesesatan. Qala ta'ala wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq ay nasib. Dan sungguh mereka telah mengetahui siapa saja yang membelinya, maksudnya yang mempelajarinya dan melakukan perbuatan sihir tersebut. Ma lahu fil akhirati min khalaq, tidak ada jatah dan bagian baginya di akhirat kelak. Maksudnya, di antara tafsirnya disebutkan bahwa amalannya akan tertolak. Barakallahu fikum. Bagi setiap orang yang berkecimpung di dalam dunia sihir ini, dalam perbuatan sihir ini, malahu fil akhirati min khalaq, dia tidak akan mendapatkan balasan di akhirat sedikit pun. Dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa amalan dia tertolak karena perbuatan sihir ini. Wa idza kana kadzalika fala syakka annahu kufrun wa syirkun wa yunakidul aqidah. Maka apabila demikian keadaannya sihir tersebut, maka tidak diragukan lagi bahwa sihir ini merupakan sebuah amalan yang kufur dan merupakan kesyirikan. Yunakidul aqidah, yang bisa membatalkan akidah seseorang. Wajibu qatlu muta'atihi kama qatalahu jama'atun min akabiris sahabah radhiyallahu anhum, dan wajib untuk membunuh pelaku-pelakunya sebagaimana para, barakallahu fikum, sekelompok dari kibarus sahabah melakukan demikian, yaitu menghukum bunuh bagi para pelaku-pelaku sihir. Nah, disebutkan di dalam sebuah riwayat, bahwasanya Umar bin Khattab pernah melayangkan surat kepada pejabat-pejabat beliau. Nah, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari an Bajalah bin Abdah, qala, kataba Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu aniktulu kulla sahirin wa sahira. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menulis perintah kepada wali-wali beliau, kepada pejabat-pejabat beliau, aniktulu kulla sahirin wa sahira, supaya dibunuh setiap tukang sihir, baik laki-laki ataupun wanita. Qala faqatalna thalatha sawahira, maka dengan perintah tersebut kami membunuh 3 penyihir. Kata Bajalah bin Abadah dan juga Hafsah zauji Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi, Hafsah bintu Umar, annaha amarat biqatli jariyatin laha saharatha fakutilat, bahwasanya Hafsah memerintahkan untuk membunuh salah seorang budaknya yang telah menyihirnya, salah seorang budak wanitanya yang telah menyihirnya, dan dia pun dibunuh. Barakallahu fikum. Tentunya atas restu dan izin dari wali, dari pemimpin. Wa kadzalika sahha an Jundub, dan begitu pula diriwayatkan dari sahabat Jundub. Barakallahu fikum. Qala Ahmad an salasatin min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Ahmad meriwayatkan, Imam Ahmad meriwayatkan bahwa hukuman pancung bagi tukang sihir di dalam syariat Islam ini telah diriwayatkan dari 3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah hukuman ini sebagai had atau sebagai hukuman karena dia telah murtad, karena dia telah kafir? Barakallahu fikum. Itu semua kembali kepada sihir yang dia lakukan. Karena sihir itu ada 2 macam. Sihir yang mengandung kesyirikan, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, jelas pelakunya telah kafir. Jenis yang kedua adalah sihir dengan menggunakan bantuan obat-obatan, dan tidak ada campur baur syaitan, tidak ada campur, tidak ada unsur-unsur kesyirikan di dalamnya. Barakallahu fikum. Pelakunya tidak sampai kepada kekufuran atau kekafiran, akan tetapi semuanya dihukum pancung. Bedanya, bagi yang sudah kafir dikarenakan dia melakukan kesyirikan dikarenakan sihir tersebut, maka hukuman ini adalah dikarenakan dia telah murtad dari keislaman. Adapun bagi orang yang belum sampai kepada kekufuran, barakallahu fikum, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, beliau mengatakan bahwa yang tidak sampai kepada kekufuran, tidak sampai kepada kekafiran, maka dia tetap dihukum pancung, akan tetapi ini hanya sebatas hukum had. Barakallahu fikum. Wa qad tasahhala an-nas fi sya'ni sahir wa sihir, dan sungguh pada zaman sekarang ini manusia bermudah-mudahan tentang para penyihir dan sihir, dan bahkan difilmkan. Wa rubbama addu dzalika fannan minal funun, dan bahkan mereka menganggap bahwa hal demikian termasuk dari salah satu disiplin ilmu. Wal iyadzu billah, allati yaftakhiruna biha, yang mana dia berbangga-bangga ketika dia menguasai ilmu tersebut. Wa yamnahuna ashabaha al-jawaiz wa at-tashji', dan dia memberikan pelaku-pelaku sihir tersebut berbagai macam hadiah dan pujian-pujian. Wa yuqimuna an-nawadi wal hafalat wal musabaqat lis-sahara, dan mereka mengadakan acara-acara, barakallahu fikum, dan perlombaan-perlombaan untuk para tukang sihir yang dihadiri oleh ribuan penonton dan para orang-orang yang mengaguminya. Au yusammihu samuna nahu bisirk, atau perbuatan-perbuatan yang mereka namakan dengan sirkus, tentunya sirkus yang barakallahu fikum, yang menggunakan ilmu sihir di dalamnya. Wa hadza minal jahli bid-din wat tahanun tahawun bi sya'nil aqidah wa tamkinun lil abidin, maka hal ini merupakan sebuah kebodohan terhadap agama dan sikap meremeh-remehkan dari perkara akidah dan hal ini merupakan sikap memberikan keleluasaan terhadap orang-orang yang melakukan pembodohan, pembualan di dalam agama ini. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Ila huna, mungkin sampai di sini apa yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillah.